bab keterangan tentang larangan ya, larangan dari jampi-jampi dan jimat-jimat dan apa-apa yang tidak diperbolehkan padanya. Barakallahu'alaikum. Pada bab ini maja'a firruqa wattama'im. Ar-ruqa itu bentuk jamak, dalam bahasa Arab bentuk jamak dari ruqyah, ruqyatun. Ruqyah itu kata tunggal, lafaz tunggal, jamaknya itu ruqa. Kalau at-tama'im itu jamak, bentuk jamak dari tamimah yang artinya jimat. Tama'im berarti jimat-jimat. Barakatikum. Pada pembahasan bab ini tentang ruqa, ar-ruqa, yakni jamak dari ruqyah, allati tusamma al-azaim, yakni nama lain dari jampi-jampi. Barakatikum. Oleh karena itu, an-ruqyah tanqasimu ila qismain. Ruqyah itu terbagi menjadi dua bagian. Ruqyah terbagi menjadi dua bagian. Qismun masyru'un wa qismun mamnu'. Bagian yang pertama adalah ruqyah yang disyariatkan. Bagian yang kedua adalah ruqyah yang dilarang. Fal masyru' ma khala minasyirki. Ruqyah yang disyariatkan adalah ruqyah yang tidak mengandung kesyirikan. Maka boleh disyariatkan. Dan ruqyah yang disyariatkan ini sangat pas apabila pada kasus barakakum orang yang terkena sengatan hewan berbisa atau karena panas barakakum atau penyakit yang lain atau dikarenakan ada gangguan jin misalkan kita meruqyah orang lain, maka ini disyariatkan. Selama tidak mengandung kesyirikan, maka ini ruqyah yang disyariatkan. Sebagaimana sebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, la ba'sa fir ruqa malam yakun minasyirki. Malam yakun fihi syirkun. Tidak mengapa ruqyah itu dilakukan selama tidak mengandung kesyirikan. Yang tidak mengandung kesyirikan berarti ruqyah berupa membacakan Al-Quran atau membacakan doa-doa yang ada contohnya. Barakatikum. Ini bagian yang pertama. Ruqyah itu terbagi dua, yang disyariatkan dan yang dilarang. Yang disyariatkan itu yang tidak mengandung kesyirikan. Bagian yang kedua adalah al-mamnu' maka nafihi syirkun. Ruqyah yang dilarang adalah ruqyah yang mengandung kesyirikan. Ruqyah yang mengandung kesyirikan nama lainnya adalah jampi-jampi atau al-azaim. Ya. Ada anak nangis dibawa ke dukun dibacakan. Bacanya enggak jelas, kemudian ditiup sampai ababnya harus nyentuh pada yang terasa sakit mana. Ya. Maka ini mengandung kesyirikan, apalagi tidak jelas membaca apa. Barakallahu. Namun di sana juga ada ruqyah-ruqyah yang bid'ah. Ya. Tidak sampai pada kesyirikan, atau ruqyahnya yang dibaca itu Al-Qur'an tapi mengandung kemaksiatan karena sisi yang lain. Ada ikhtilat laki perempuan. Ya, terus niatannya bukan untuk meruqyah atau intinya mencari pengikut. Ya. Barakallahu fikum dan lain-lain. Nah, pada bab ini yang dimaksud itu adalah ruqyah yang dilarang. Ini yang disinggung pada bab ini. Bab maja'a fi ruqa, bab keterangan yang datang tentang ruqyah, yakni tentang jampi-jampi. Ini yang akan dibahas. Wa tamaim, dan keterangan yang datang tentang tamimah. Dan tamaim ini tanqasimu ila qismain, juga terbagi menjadi dua. Menjadi dua bagian. Bagian yang pertama qismun mamnu'un bil ijma'. Satu bagian yang dilarang menurut kesepakatan seluruh para ulama. Ya, tamaim, jimat. Ya, barakallahu fikum. Atau tamimah itu ada dua. Yang pertama adalah yang dilarang. Apa itu yang dilarang? Makana yastamilu ala syirkin. Sesuatu yang mengandung kesyirikan. Berarti seperti barakallahu fikum, jimat isinya itu rajah-rajah. Aksara-aksara Jawa, ya tulisan aksara Jawa atau yang lainnya. Barakallahu fikum. Dan tamimah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi, beliau menyatakan syai'un yu'allaqu 'alal aulad minal ain. Terkadang tamimah itu adalah sesuatu yang digantungkan, dikalungkan, ya, di leher anak-anak atau di perut, terserah, ya, atau di lengan untuk menolak penyakit ain. Ini keumumannya. Pada jenis yang pertama ini, ya, yang mengandung raja-raja, aksara Jawa atau yang lain-lain, mengandung kesyirikan, maka dilarang dengan kesepakatan para ulama. Wa qismun mukhtalifun fihi wa huwa ma kana minal Qur'an. Dan bagian yang kedua, tamimah selain yang mengandung kesyirikan yang dilarang dengan kesepakatan para ulama adalah tamimah yang diperselisihkan hukumnya. Kenapa diperselisihkan oleh para ulama? Dikarenakan berupa tulisan Al-Qur'an. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang berpendapat haram, tetap tidak boleh. Ada yang berpendapat boleh. Qila innahu jais wa qila innahu mamnu'. Ada yang mengatakan, oh itu boleh kalau berupa tulisan Al-Quran. Ada yang mengatakan, oh itu dilarang walaupun tulisan Al-Quran. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau menyatakan was-sahih, dan yang benar terkait jimat yang berisikan tulisan Al-Quran, ya, walaupun bukan mengandung kesyirikan, annahu mamnu', hal itu dilarang. Saddan lidzari'ati. Kenapa dilarang? Ada dua alasan diantaranya. Yang pertama, saddan lidzari'ah, dalam rangka menutup celah supaya tidak barakafikum menjurus, ya, menjadi wasilah menuju kesyirikan. Sehingga diakat seakan-akan itu zatnya yang barakafikum menyembuhkan, padahal Allah Subhanahu wa taala. Atau nanti orang awam menganggap, oh berarti boleh pakai jimat, padahal tidak tahu kalau itu isinya Al-Qur'an. Akhirnya dia asal pakai jimat dalam keadaan tidak tahu kalau yang boleh menurut sebagian ulama itu Al-Qur'an. Pokoknya jimat boleh. Ya itu, si fulan pakai jimat, padahal dia memakai jimat berisikan Al-Qur'an. Nah itu, khawatir, maka ditutup kata para ulama. Yang sahih, yang benar tetap tidak boleh. Alasan yang kedua, wasiyanatan lil Qur'an, dalam rangka untuk menjaga kemurnian Al-Qur'an, menjaga Al-Qur'an. Kalau ada anak dipakaikan jimat, yang jimatnya berisikan Al-Qur'an, tulisan Al-Qur'an dalam lembaran, kemudian dilipat, kemudian digulung kain, kemudian dijahit, kemudian dikasih tali, dikalungkan di lehernya, atau misalkan barakafikum di, ya, ditalikan di perutnya, dia keluar masuk kamar mandi atau keluar masuk mirhad, ya, kloset, ya, maka ini tidak boleh keluar masuk dalam keadaan membawa Al-Qur'an atau sesuatu yang ada tulisan Al-Qur'an. Ini diantaranya tidak beradab terhadap Al-Qur'an. Dan juga Al-Qur'an itu tidak dilakukan demikian oleh para sahabat. Al-Qur'an itu adalah untuk dibaca, ditadabburi maknanya, dan diamalkan. Tidak ada contohnya, Pak, dari salaf, para sahabat, apalagi dari nabi. Al-Qur'an itu dipajang-pajang seperti kaligrafi, atau bahkan berkafikum, ya, dijadikan jimat untuk dikalungkan. Oleh karena itu, yang sahih adalah dilarang. Kita menghindarinya, menjauhinya. Barakallahu fikum. Oh, jadi pada bab yang baru ini adalah bab terkait larangan ruqyah yang mengandung kesyirikan, yakni jampi-jampi dan tama'im, jimat-jimat. Ya, barakallahu fikum. Yakni jimat yang mengandung kesyirikan. Adapun yang mengandung atau tulisan Al-Qur'an, maka diperselisihkan, dan yang rajih, yang paling kuat adalah tetap dilarang dalam rangka untuk menutup celah, ya, terjadinya kesyirikan, dan dalam rangka untuk menjaga Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka itu mau mentadabburi Al-Qur'an, merenungi, menghayati maknanya, atau pada hati-hati mereka itu ada penutup-penutupnya sehingga tidak bisa mentadabburinya. Jadi fungsi Al-Qur'an itu adalah untuk dibaca, ditadabburi maknanya, tafsirnya, dan diamalkan, bukan dijadikan sebagai sesuatu yang berkafikum yang lain yang tidak ada contohnya seperti jimat. Sebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi fi Shahih, dalam As-Shahih, yakni Shahihain, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, an Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi ba'di asfarihi fa arsala rasulan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watar aw qiladatun illa quti'at. Dari sahabat yang mulia Abu Bashir Al-Ansori. Abu Bashir Al-Ansori disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Fauzan, huwa sahabiyun syahida ghazwatal Khandaq. Beliau adalah seorang sahabat yang menyaksikan perang Khandaq. Apa itu perang Khandaq, Abu Faruq? Perang barakafikum yang diantara siasatnya adalah menggali parit. Penggalian parit tersebut merupakan usulan atau ide sahabat siapa, Abu Fadilah? Wallahualam. Masya Allah. Siapa Pak Rudi? Wallahualam, lupa. Siapa Abu Rehan? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini dari mana? India. Salman Khan. Bukan. Wallahualam, belum kenalan. Dari mana akhuna Abu Abdillah? Dari Persia. Penganut agama apa dulunya beliau ini? Sebelum masuk Islam. Majusi. Majusi ini menyembah apa? Apa Pak Safari? Matahari. Api. Menyembah api. Di Persia itu barakafikum agamanya musyrik. Kalau Romawi ahlul kitab mereka, ya Nasrani. Barakafikum. Jadi menggali parit yang di belakang itu di Madinah. Ya, di belakang barisan kaum muslimin itu adalah gunung. Sehingga tidak mungkin kaum musyrikin Quraisy dan sekutu-sekutunya Yahudi, ya, dan juga yang lain-lain barakafikum menyerang dari belakang karena harus mendaki. Akhirnya menyerang dari depan rencananya. Dikarenakan mereka adalah bersekutu. Nama lain perang Khandaq ini apa, Bu Bena? Apa Bu Barus? Nah, perang Al-Ahzab. Jadi terdiri dari beberapa hizib, kelompok-kelompok Yahudinya, semuanya, musyrikinnya, Arab maupun di luar Arab, banyak bersekutu, disebut Al-Ahzab, saling bersekutu. Barakatuhikum, akhirnya Nabi bermusyawarah bagaimana cara barakatuhikum untuk menghadapi mereka. Ternyata Salman Al-Farisi, karena dari Persia, kebiasaan orang Persia adalah dengan menggali parit, ya barakatuhikum, yang biasanya itu kasih air, ya tak ada buayanya, ya biasanya begitu. Jadi ketika bentengnya keluar itu terus ada jembatan ini, wah. Ternyata digali parit dengan kedalaman yang sangat dalam dan lebar, dengan kelebaran yang sangat lebar, dan itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah mereka terkaget. Tidak pernah ada, ya, sejarah dalam peperangan Arab taktik seperti itu. Dari mana? Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dengan sebab Salman Al-Farisi memberikan izinnya. Ada yang berupaya meloncat dengan kudanya, enggak nyampe, balik. Ada yang sampai, ya, karena dia sendirian, ya, dikeroyok sama kaum muslimin, dipanah atau. Ada yang turun ke bawah naik tangga, ya dihujani batu, panah, ya, enggak bisa. Tidak ada, ya. Superman, Batman, Amerika itu, Kapten Amerika tidak ada, itu bohong semua, ya. Nah, mereka ini dihancurkan dengan apa? Atau dikalahkan dengan apa? Ada yang tahu? Ya. badai, angin, hujan, berapa itu sehingga kemah-kemah mereka, kuda-kuda mereka dan logistik-logistik mereka itu berapa itu terbengkalai semuanya. Akhirnya mereka terporak-porandakan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara yang menyaksikan adalah Abu Bashir. Wa mata ba'da sittin, beliau meninggal barakakum, ada yang menyatakan ketika umur 63 tahun. Beliau membawakan sebuah hadis. Saat itu beliau pernah safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian safarnya, bahwasanya Nabi ketika itu mengutus seorang utusan dengan menyampaikan kepada para pasukan perang, Allah yabaqayan nabi raqabati ba'irin qiladah min watar, jangan ada lagi yang tersisa di leher unta atau tunggangannya, kalung-kalung ya yang terbuat dari watar, tali busur, panah atau kalung yang lainnya, bukan dari busur tanah ya, bukan dari busur, tali busur panah, illa kuti'at, melainkan telah diputus, sudah harus diputus. Barakallahu'alaikum. Para ulama berselisih larangan ya mengalungkan sesuatu pada barakallahu'alaikum leher unta tersebut atau kepada selain unta atau tunggangannya, baik kepada anak-anak atau yang lainnya. Namun terkhusus hadis ini, para ulama berpendapat dengan tiga pendapat. Pendapat yang pertama berkafikum adalah pendapatnya Imam Malik, bahwasanya sebab larangan tersebut adalah karena dikalungkannya tali busur panah di leher-leher unta dikarenakan sebagai keyakinan untuk menolak ain. Unta itu hewan. Hewan juga bisa kena penyakit ain, pandangan mata yang hasad sehingga bisa sakit. Barakafikum. Akhirnya sebagian orang Arab itu meyakini ya dengan tali busur panah, diyakini seperti itu bisa menolak ain, maka dikalungkan. Maka ini mengandung kesyirikan, karena tidak ada yang bisa menolak madorot atau mendatangkan manfaat kecuali hanya Allah. Barakafikum. Maka dilarang oleh Nabi. Walaupun bahannya selain dari tali busur panah yang lainnya, maka dilarang. Pendapat yang kedua adalah pendapatnya Al-Imam Muhammad bin Hasan, sahabatnya Al-Imam Abu Hanifah. Beliau berpendapat barakallahu fikum larangan tersebut dikarenakan bisa menyakiti unta tersebut. Mungkin tidak nyaman karena ada tali di lehernya. Akhirnya dilarang. Karena menyakiti hewan juga dilarang. Pendapat yang ketiga adalah pendapatnya Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumallahu ta'ala, berpendapat barakafikum bahwasanya pada hadis tersebut dilarang dikarenakan ya yang diikatkan di tali unta tersebut itu mengandung lonceng. Tidak semata-mata tali, tapi ada loncengnya. Dan lonceng itu juga haram. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari barakafikum ketika menyebutkan hadis ini itu juga dikaitkan dengan larangan ya, untuk menggantung, menalikan lonceng. Dalam kitab beliau Sahih Al-Bukhari. Mana yang benar? Maka jawabannya benar semuanya. Yakni dengan tiga sebab itu dilarang. Baik tujuannya adalah untuk menolak ain, atau tujuannya adalah ternyata bisa menyakiti ontanya atau hewannya, atau tujuannya adalah supaya dikenal sebagai tanda namun berupa lonceng. Kan ada kucing, seperti kucing itu ya, kasih kelinting-kelinting itu, seperti lonceng kecil. Itu juga dilarang, haram hukumnya. Barakallahu. Maka kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau berpendapat tiga sebab tersebut semuanya benar. Intinya salah satunya dilarang. Oleh karena itu, apapun alasannya, terkhusus tujuannya adalah untuk menolak ain, menolak penyakit sebelum datangnya atau ketika sudah ditimpa, maka dilarang. Dan itu yang dimaksud disebut dengan barakafikum, ya, disebut dengan tamimah, ya, jimat. Toyib. Kemudian kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid itu apa? Munasabatul babi li kitab tauhid, kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid adalah annahu istimrarun fi dzikril asyai allati tukhillu bi aqidati tauhid minar ruqa wat tamaim asyirkiyah. Kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid adalah bahwasanya penyebutan yang terus-menerus dan berulang yang bisa merusak akidah dan tauhid seseorang, di antaranya adalah ar-ruqo, jambi-jambi, wat-tama'in, jimat-jimat yang mengandung kesyirikan. Ada embel-embel kesyirikan dikarenakan di sana memang ada yang diperselisihkan, yakni kalau menggunakan Al-Qur'an memang tidak sampai pada tingkatan syirik. Namun yang rajih, yang sahih adalah tetap diharamkan. Ya, dengan dua alasan yang tadi disebutkan. Kemudian qiladatun, apa itu qiladah? Ma yu'allaqu min raqabatil ba'ir wa ghairihi, yakni sesuatu yang dikalungkan di leher unta atau selainnya, bukan di leher unta. Misalkan di perutnya, baik itu di unta atau selain unta, orang misalkan. Ya, kalung, gelang dan lain-lain. Watarun wahidu autaril qaus, yakni salah satu dari tali-tali busur panah. Biasanya busur panah itu berkepikung, ada beberapa tali yang digiling, apa dililitkan, ya, sambung-sambung. Salah satunya diambil, itu disebut watar. Maka tidak boleh juga menggunakan itu atau yang lainnya. Kemudian dalam hadis ini seorang perawi menyebutkan autiladah atau hanya sebuah tali, yakni bukan atau selain tali busur panah. Syakun minar rawi, ini adalah ucapan yang timbul dari keraguan-raguan seorang perawi. Halil qiladatu muqayyadatun bi kauniha min watar au mutlaqatun min minal watari wa ghairihi, apakah yang dikalungkan tersebut hanya dikhususkan larangannya berupa tali busur panah atau secara mutlak umum selain tali busur panah juga. Maka jawabannya juga umum. Namun kebanyakan orang-orang musyrikin Quraisy zaman dulu barakallahu itu dari tali busur panah. Kemudian al-ma'nal ijmali lil hadis, makna secara global hadis yang disebutkan di atas. Yani hadis alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watar aw qiladah illa quti'at. Tidak boleh ada lagi pada leher unta kalian dikalungkan ya tali dari busur panah atau kalung dari apapun bentuknya, melainkan sudah harus diputus, kata Nabi. Makna hadis tersebut annan nabiyya alaihi salatu wasalam ba'atha fi ba'di asfarihi man yunadi finnas, bahwasanya Nabi mengutus seseorang untuk menyerukan apa yang beliau perintahkan pada sebagian safar Nabi. Bi izalatil qala'id allati fi riqabil ibil, yakni berupa seruan untuk menghilangkan kalung-kalung, ikatan-ikatan yang ada di leher-leher unta. Apa tujuannya? Allati yuradu biha daf'ul ain wa daf'ul afat, yakni supaya bisa tertolak dengan menggunakan tali-tali tadi, ikatan-ikatan tadi, ya, hilangnya penyakit ain atau penyakit-penyakit yang lainnya. Li'anna dzalika minasyirki alladzi tajibu izalatuhu. Nabi melarang demikian dikarenakan hal itu mengandung kesyirikan yang wajib untuk dihilangkan. Barakallahu. Ketika unta tersebut dikalungkan dengan tali dengan tujuannya adalah menolak bala atau mendatangkan manfaat, apakah unta tersebut dihukumi musyrik? Abu Fadilah, dihukumi musyrik atau tidak? Untanya tidak. Hah? Untanya tidak. Untanya tidak. Yang dihukumi musyrik yang mana? Yang melihat, yang memberikan. Yang memberikan. Pertanyaannya, apa itu musyrik? Orang yang menyekutukan Allah. Terjatuh pada syirik kecil atau syirik besar? Syirik besar insya Allah. Yakin. Kalau syirik besar langsung dia itu kafir. Nah yang namanya syirik besar kafir. Langsung kafir. Kalau syirik kecil belum kafir. Masih muslim. Tapi dia berkafirkum terjatuh dalam kesyirikan. Abu Farouk, syirik besar atau syirik kecil tadi? Syirik besar. Syirik besar ya? Oh ya, jelas. Enggak, dia ngasih. Tujuannya adalah untuk menolak madorot atau mendatangkan manfaat. Wah, itu syirik besar. Syirik kecil. Nah, itu syirik kecil. Masya Allah. Abu Abdillah dirinci. Masya Allah, dirinci apa rinciannya? Terus? Iya, dia meyakini bisa hilang dengan itu. Itu, gitu Pak Rudi. Itu Pak Tony. Ya, dirinci. Rincian pertama, dia terjatuh dalam syirik besar kalau dia menganggap bukan Allah yang menolak bala ini, tapi kalungnya tadi, zatnya tadi, nah, udah syirik besar. Tapi kalau dia menganggap Allah yang nolong, tapi melalui ini, tali ini, maka dia syirik kecil. Nah ini perlu dirinci. Barakafikum. Tapi sama-sama kesyirikan. Barakafikum. Maka wajib untuk dihilangkan. Itu kesesuaian antara makna secara global hadis tersebut. Kemudian munasabatul hadis lil bab. Sekarang kesesuaian antara hadis ini dengan bab ini apa? Kalau tadi yang sebelumnya kesesuaian antara bab ini dengan kitabut tauhid itu apa hubungannya? Kalau sekarang kesesuaian hubungan antara hadis ini dengan bab bab kitabut tauhid tersebut apa? Min haitsu innahu yadullu ala anna taqlidal ibil wa nahwiha al autara wa ma fi ma'naha lidaf'il afat haramun wa syirkun li'annahu min ta'liqit tama'im al-muharramah. Barakallahu. Kesesuaiannya adalah dari sisi bahwasanya hadis tersebut menunjukkan tindakan mengalungkan tali busur panah kepada unta atau yang selainnya atau yang semakna dengannya, walaupun bukan dari tali busur panah, walaupun bukan kepada unta, pada kuda, pada anak kecil misalkan. Lidah il afat haramun syirkun, yang tujuannya adalah untuk menolak penyakit, maka ini haram dan mengandung kesyirikan. Li'annahu min ta'liqit tama'im al-muharramah. Kenapa haram dan mengandung kesyirikan? Karena dia mengenakan jimat-jimat tersebut yang haram, ya, mengalungkan jimat-jimat tersebut yang haram. Barakafikum. Lalu bagaimana supaya unta-unta kita, hewan tunggangan kita, barakafikum, keluarga kita, anak kita tidak terkena penyakit ain dan selainnya, ya, didoakan dan tawakal, serahkan semuanya kepada Allah, maka seperti itu. Kemudian ma yustafadu minal hadis, faedah yang bisa diambil dari hadis yang tadi kita baca. Faedah yang pertama, anna ta'liqal autar lidaf'il afat fi hukmi tama'im fit tahrim. Bahwasanya menggantungkan atau mengalungkan tali-tali busur panah atau yang lainnya dalam rangka untuk menolak penyakit dihukumi seperti jimat. dalam hal keharaman, haram dan mengandung kesyirikan. Maka itu dianggap jimat. Jangan dianggap yang namanya jimat itu hanya barakafikum tulisan dalam kertas, kemudian dilipat, ya, dibungkus kain, kemudian dijahit, kemudian diselipkan di pecinya, di dompetnya, ditaruh di atas pintu. Bukan hanya itu, umum, apapun bentuknya, tapi tujuannya adalah untuk supaya menolak madorot, mendatangkan manfaat, maka itu dianggap jimat. Barakallahu. Ada orang beli kacamata. Beli kacamata itu tujuannya untuk menolak ain, maka jimat dia berupa kacamata. Bukan jimat itu seperti yang suatu yang seperti ini. Semua umum. Oleh karena itu barakallahu, hakikat jimat itu adalah segala sesuatu yang tujuannya adalah untuk menolak bala atau mendatangkan manfaat. Barakafikum. Apapun bentuknya, itu hakikatnya. Dan hukumnya haram dan mengandung kesyirikan. Faedah yang kedua, izalatul mungkar. Hadis ini mengandung faedah wajibnya menghilangkan kemungkaran. Ingat, ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran, menghilangkan kemungkaran, fiha dawabit, padanya ada beberapa ketentuan. Ya, orang yang hendak mengingkari kemungkaran, barakafikum, harus berilmu. Jangan sampai dia melarang sesuatu padahal itu halal. Ya, padahal itu halal. Lu kenapa kamu minum legen? Lu kenapa dengan legen? Nabi gak pernah minum legen. Kamu anggap legen itu apa? Katanya kamu ngikuti sunnah Nabi. Kok minum legen? Kan gak ada di zaman Nabi legen. Nah itu kolot itu namanya. Ya, maka dijawab segala sesuatu itu halal. Kecuali ada yang dalil yang mengharamkannya. Jangan sampai melarang sesuatu dia tidak mengilmui. Ada ketentuan. Pertama harus berilmu dengan apa yang hendak dia ingkari. Oleh karena itu Nabi melarang adanya jimat. Ya namanya Nabi berkafikum mendapatkan wahyu. Gurunya para ulama. Bahkan beliau adalah pemimpin seluruh para nabi dan para rasul. Tahu. Yang kedua, melihat kondisi orang yang hendak didakwahi. Ketika dia sedang marah-marah, ya jangan ketika itu didakwahi. Dicari waktu yang tepat. Ketika perangainya itu keras, ya cari cara yang lain. Oh, berarti kalau keras, berarti caranya lembut. Keras ketemu keras, barakafikum, pecah. Ya, tapi kalau keras, kasih lembut, barakafikum, insya Allah akan luluh. Nah. Ya. Kemudian juga melihat kondisi yang lain sudah tepat atau tidak. Kalau dia mengingkari kemungkaran, ternyata timbul kemungkaran lebih besar, maka ya misalkan dia mengingkari kemungkaran dengan tangan, entah ditarik langsung, entah dirobohkan, dirusak dengan tangan, bisa timbul kemungkaran yang lebih besar, maka haram ketika itu. Tapi kalau dengan lisan, dengan cara yang baik, halus, tidak timbul kemungkaran yang lebih besar, maka itu yang diinginkan. Kalau ternyata dengan lisan, apalagi dengan tangan, jangankan dengan tangan, dengan lisan saja bisa timbul kemungkaran yang lebih besar, maka dengan hati. Seperti itu barakafikum ingkarul mungkar. Tapi kalau dengan tangan bisa, dia punya kekuasaan, tapi hanya dia dengan lisan dan tidak hilang, maka dia dosa. Ketika dengan lisan dia itu bisa hilang, tapi dia hanya mengingkari dalam hati saja, maka dia berdosa. Oleh karena itu Nabi menyatakan wa huwa ad'aful iman. Man ro'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadih, kata Nabi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya. Maksudnya, kalau itu bisa hilang dengan tanganmu, yang engkau cegah kemungkaran tersebut, lakukan, itu maknanya. Fa'illam yastati, kalau kamu tidak mampu, mungkin tidak memiliki kekuatan, fa'bilisanih, maka dengan lisannya. Kalau dengan itu mampu, bisa hilang, ya lakukan. Tapi jangan dilakukan dengan hati. Fa'illam yastati fa'bilqalbi. Kalau kamu melakukan dengan hati, ya, dalam keadaan dengan lisan sebenarnya bisa, tapi mengingkari dalam hati saja, maka itu tidak baik. Kecuali dengan lisan, dengan tangan itu bahaya. Tapi dengan mengingkari dengan hati ini, itu yang terbaik, tidak apa-apa. Tapi kalau dengan tangan dia bisa memiliki kekuasaan, misalkan dia orang pemerintahan, dengan lisan juga bisa, tapi hanya dengan hati, dibiarkan saja tapi diingkari dalam hati saja, maka wa huwa ad'aful iman. Barakallahu. Dan tidak ada selain hati keimanan. Kalau tidak diingkari dalam hati, tidak mengingkari, semuanya tidak ada yang mengingkari, maka adab turun. Misalkan dalam sebuah negeri ada kemaksiatan, semua di negeri itu tidak ada mengingkari walaupun dalam hati, akan turun azab. Barakallahu. Oleh karena itu, beda antara orang yang soleh dengan orang yang muslih. Orang yang soleh itu orang yang melakukan ketaatan tapi untuk dirinya sendiri, itu soleh. Kalau muslih, orang soleh ada nilai plusnya. Di samping dia soleh beramal ketaatan, dia juga amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu, azab dalam Al-Quran disebutkan tidak akan turun selama ada orang-orang muslih dalam sebuah negara, dalam sebuah negeri. Kalau ada orang yang muslihun, orang yang tetap amar ma'ruf nahi mungkar, maka azab tidak turun, masih ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun tidak ada yang mengingkari, maka nanti barakallahu fikum akan dibangkitkan sesuai dengan niatan-niatannya orang yang terkena imbasnya. Mungkin ada yang lewat sedang safar terkena imbasnya. Ada tsunami gini, dia orang lain terkena imbasnya, ya nanti akan Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum bangkitkan sesuai dengan niatan-niatannya. Jadi izalatul mungkar wajibnya untuk menghilangkan kemungkaran. Salah kalau ada orang mengatakan, bagaimana saya mau amar ma'ruf nahi mungkar, saya sendiri masih banyak dosanya, keluarga saya saja belum kena. Maka seperti ini salah. Tetap diri kita, keluarga kita benahi. Tapi ketika kita melihat kemungkaran, wajib. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat, ada orang sama-sama mabuk, satu yang satu dengan yang lainnya wajib menyatakan kamu haram minum khamr, kamu juga haram minum khamr, wajib. Gitu. Walaupun sama-sama terkena ayat, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Kabura maqtan indallah antakulu malah taf'alun. Sungguh besar kemurkaan di sisi Allah kalian melakukan perbuatan yang tidak, apa, kalian melakukan perbuatan yang kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Tetap berkehukum, walaupun kita melakukan kemaksiatan tetap wajib, ya, untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak harus bersih dulu, gak punya dosa baru amar ma'ruf nahi mungkar. Nah kalau seperti ini, ya mati, akan gugur yang namanya syariat amar ma'ruf nahi mungkar, karena manusia itu adalah tempatnya khilaf dan kesalahan. Faedah yang ketiga, tablighun nas ma yasunu aqidatahum. Anjuran menyampaikan kepada manusia sesuatu yang bisa menjaga akidah mereka. Kita disyariatkan, diwajibkan menyampaikan perkara-perkara yang bisa menjaga akidah kaum muslimin. Oleh karena itu peran ulama sangat besar. Para ulama menulis sebuah kitab menjelaskan, ya, barakafikum, bahwasanya ini haram, ini syirik, ini mengandung kekufuran, ini mengandung kenifakan, ini mengandung kemaksiatan, sesuatu yang bisa merusak akidah mereka atau mengurangi akidah mereka. Maka wajib barakafikum. Oleh karena itu, diantaranya adalah memakai jimat, baik itu tujuannya adalah dengan meyakini zatnya itu sendiri yang bisa menolak jimat atau mendatangkan manfaat, atau hanya sebagai wasilah, sama-sama bisa merusak akidah. Maka wajib bagi kita untuk menyampaikan perkara-perkara ilmu yang bisa menjaga akidah seseorang. Barakallahu. Kemudian wa'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau bersabda, innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya ar-ruqa, ruqa yang dimaksud di sini telah lewat, karena pada embel-embel belakang adalah syirkun. Sesungguhnya jambi-jambi, wattamaim, jimat-jimat, wattiwalah syirkun, dan tiwalah adalah syirik. Nanti akan disebutkan apa itu tiwalah. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam Abu Dawud, dan hadis ini disohihkan dan disepakati keabsahannya oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Tiwalah, apa itu tiwalah yang mengandung kesyirikan? At-tiwalah syai'un yasna'unahu yas'umun annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha warrajula ila mra'atihi. Tiwalah adalah sesuatu atau apapun yang dikenakan, yang dipakai dengan keyakinan bisa membuat seorang istri cinta suaminya dan bisa membuat suami cinta pada istrinya. Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau memberikan contoh. Contohnya adalah pada kasus tukar cincin ketika tunangan, atau ketika hendak nikah, atau ketika akad nikah. Sebagian orang meyakini selama cincin tersebut ada pada dua pasangan tersebut terjaga, maka akan saling mencintai. Nah, seperti ini mengandung kesyirikan, disebut tiwalah berupa cincin. Atau yang lainnya, selain cincin misalkan, tidak tahu apa ini, Allah alam. Ya, maka ini syirik. Kalau ada di antara kita pernah seperti itu, maka hilangkan keyakinannya, hilangkan dan bertaubat. Sayati syarhu mufradatil hadits fi kalamil musannif rahimallahu taala, akan datang penjelasan tentang kosa kata hadis tersebut, apa itu ruqa, tamaim, dan tiwalah, pada ucapannya penulis, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Al-makna al-ijmali lil hadis, makna secara global pada hadis tersebut, innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun, makna secara globalnya, annar rasul alaihi salatu wassalam yukhbiru annasti'mala hadhil asya' liqasdi daf'il madar wa jalbil masalih min indi ghairillah syirkun billahi li'annahu la yamliku daf'ad durri wa jalbal khair illallah subhanahu wa ta'ala wa hadzal khabar ma'nahu annahyu an hadzal fi'li. Makna secara global hadis tersebut maknanya adalah bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam beliau mengkhabarkan orang yang mengenakan sesuatu yang disebutkan tadi, ya, memakai jambi-jambi, memakai jimat, memakai tiwalah dalam rangka untuk menolak madorot atau mendatangkan manfaat, mendatangkan maslahat dari selain Allah. Disebut selain Allah karena mengandung syirikan, adalah syirik terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, yakni sebagai bentuk menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Dikarenakan zat tersebut, benda tersebut tidak bisa mendatangkan atau tidak bisa menolak madarat dan tidak bisa mendatangkan kebaikan, yang bisa hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kabar berita tentang hadis tersebut maknanya adalah larangan melakukan perbuatan tersebut. Jambi-jambi, memakai jimat, tiwalah, itu dilarang. Itu maknanya. Barakallahu. Oleh karena itu biasanya ada anak sakit, ya, orang kesurupan, dibawa pada orang yang katanya orang pintar, ya, baik itu ngakunya, ya, sebagai tokoh agama, ya, ternyata bukan Al-Quran yang dibacakan, tidak jelas juga. Mungkin awalnya bismillah, telah agak pertengahan kok beda lagi, kok nggak ada, lama-lama nggak dengar, direkam juga nggak ada suaranya, ya, ternyata jambi-jambi. Kemudian munasabatul hadits lil bab, kesesuaian hadits ini dengan bab ini, anna fihi bayan anna istimala hadhil asya al madkurah syirkun yakhullu atau yukhillu bit tauhid. Kesesuaian hadits ini dengan bab tersebut adalah pada hadits tersebut menjelaskan bahwasanya menggunakan, memakai sesuatu yang disebutkan pada hadis tersebut adalah bentuk kesyirikan yang bisa merusak tauhid, yang bisa merusak tauhid, ya, amalan seseorang yang mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ketika memakai jambi-jambi, jimat, tiwalah, dia tidak lagi dianggap sebagai mengesakan Allah, ya, karena mengandung kesyirikan. Barakallahu. Jambi-jambi dianggap kesyirikan karena di situ ada ta'zim lisyayatin, pengagungan terhadap setan. Dari mana mereka mendapatkan lafaz-lafaz jambi-jambinya? Dari setan-setan yang ada. Ya. Kalau Al-Qur'an murni dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut dengan ruqyah al-masyru'ah. Ruqyah yang disyariatkan. Kalau ruqyah yang tidak disyariatkan, nama lainnya adalah al-azaim. Jambi-jambi. Kenapa mengandung kesyirikan? Dikarenakan ada ta'zim lisyayatin, pengagungan terhadap setan. Terkadang disebutkan dengan lafaz yang kita tidak tahu, ternyata maknanya adalah menyebut-nyebut nama-nama setan ini, setan itu. Ya. Barakallahu fikum. Maka inilah bentuk kesyirikannya. Yang terakhir, ma yustafadu minal hadith, faedah yang bisa diambil dari hadith ini. Yang pertama, al-hasu ala siyanatil aqidah amma yukhillu biha wa inkana yata'atohu kathirun minal nas. Anjuran untuk menjaga aqidah dari sesuatu yang bisa merusak akidah, wajib. Walaupun kebanyakan manusia mengkonsumsinya, mengkonsumsi sesuatu yang bisa merusak akidah, maka tetap wajib bagi kita untuk menjaga akidah kita. Jangan barakafikum terhanyut. Faedah yang kedua, tahrimu isti'mali hadhil asya'il al-madkurati fihi. Haramnya mengamalkan sesuatu yang disebutkan di atas tadi yang ada pada hadis. Mengamalkan jampi-jampi, memakai jimat-jimat, mengenakan tiwalah atau yang semisalnya. Haram, dan haramnya mengandung kesyirikan. Haram itu ada yang keharaman mengeluarkan seseorang dari Islam, yakni kekufuran dan kesyirikan dan kemunafikan. Munafiknya ada dua, munafik yang mengeluarkan dari Islam dan orang munafik yang belum sampai keluar dari Islam. Munafik yang dia keluar dari Islam itu karena terkait hati, keyakinan, akhirnya rusak karena kemunafikan tersebut, seperti membenci Rasul walaupun dia mengamalkan sholat, membenci agama Islam, membenci kaum muslimin kalau menang, unggul, tidak senang kaum muslimin menang, senang kalau muslimin, kaum muslimin mundur, mengalami kekalahan, menolong orang kafir untuk menghancurkan kaum muslimin. Maka ini diantara sifat-sifat kenifakan munafik yang keluar dari Islam. Tapi munafik yang tidak sampai keluar dari Islam seperti hadis, apabila dia berucap, berbohong, kasih amanah, ya berkhianat, ketika berjanji sering mengingkari, ketika bersengketa curang, maka ini tidak sampai kafir, tapi dia dosa besar. Adapun keharaman yang tidak sampai mengeluarkan dari keislaman adalah kebid'ahan yang tidak sampai mengandung kesyirikan, dosa-dosa besar yang tidak sampai mengandung kesyirikan dan kekufuran, kemudian dosa-dosa kecil. Faedah yang ketiga, anna hadhihi salasa al-madkurata syirkun min ghairi istitsna. Bahwasanya tiga perkara yang disebutkan tadi, jambi-jambi, jimat, dan tiwalah adalah syirik tanpa kecuali. Tanpa terkecuali syirik pokoknya. Barakallahu. Oleh karena itu, kita yang sudah tahu ilmunya, kita wajib menjaga akidah kita. Jangan sampai rusak dengan sebab jambi-jambi, jimat, dan tiwalah. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadal qadar. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafaddalu hafidhakumullah barakatuh.